Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allah salli wa sallam. Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwah fillah, majlis cahaya hati yang insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Dan tandanya sudah saat ini kita nikmati, hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tapi tandanya Allah senangkan kita duduk di majlisnya Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, dilalui dengan zikir, doa. Kemudian kita menikmati kajian ilmu bersama para guru-guru kita yang insyaallah diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Allahu akbar walillahil hamd. Kali ini kita bersama guru kita yang kita cintai bersama, Ustaz Mardani. Tema kita apa ya Ustaz? Oh, indahnya mati. Allahu Akbar, masih muda ngajak omong mati. Dan beliau menyebut indahnya mati. Kok mati indah ya? Semua ingin tahu kan? Kita akan kaji, sebelumnya kita simak dulu taujih Rabbani yang berkaitan tentang kematian ini. Surah apa Ustaz? Al-Waqi'ah. Ya, silakan buka surah Waqi'ah. Ya, ayat 88 dan 89. Qari santri azikra Hafid Isa. Silakan anakku sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله العظيم. نصيحتي kami, Ustaz yang kami cintai, Ustaz Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa cahaya hati yang saya hormati, terutama guru kita Kyai Muhammad Arifin Ilham, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Dua ayat yang telah dibacakan oleh qori kita tadi menjelaskan tentang indahnya mati. Dan kalau berbicara masalah indahnya mati, rasanya tidak hanya yang ahli ibadah saja yang menghendaki kematian yang indah, tapi sampai tukang-tukang maksiat pun pengen mendapatkan hal yang demikian. Tapi kan kita sadar bahwa untuk mendapatkan kematian yang indah adalah tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi hal ini perlu proses. Setidaknya kalau menurut konteks ayat tadi, kita tergolong minal muqarrabin. Apa itu minal muqarrabin? Minal muqarrabin ialah orang-orang yang didekatkan dirinya kepada Allah, bukan yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang didekatkan dirinya kepada Allah? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah belum tentu dia punya nilai plus. Tapi orang yang didekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti dia punya nilai plus. Bahkan mungkin plus-plus. Contoh, saya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Sementara saudara Awaluddin, orang yang didekatkan dirinya kepada Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Maka jangan heran kalau di saat saya punya hajat, punya keperluan, permohonan saya belum sempat dikabulkan. Mungkin cara pendekatan saya tidak sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Tapi untuk saudara Awaluddin, ketika dia punya hajat, punya keperluan, rasanya enggak usah minta, apalagi memohon, meratap, menghibah, ukurannya dia dehem aja. Arifin paham apa maksud saudara Awaluddin ini. Makanya gebuk banget. Berkah berarti itu. Lalu di mana indahnya kematian itu? Pemirsa yang saya hormati, indahnya kematian itu yang pertama, ketika malaikat maut akan datang menjemput, bahasanya sopan, kalimatnya enak. Apa kata malaikat maut? Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata malaikat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya pula. Hati yang ridho dan diridoinya pula. Tanya berjawab, gayung bersambut. Macam mana enggak indah kematian yang semacam ini, saudara? Ketika ruh keluar dalam keadaan tenang, malaikat membentangkan sayapnya, membalikkan ke tempat kembalinya di alam kubur nanti. Yang kedua, ketika dia masuk ke liang lahat, sesuai dengan ayat tadi, farahun ay falahu istirahatun, dia memperoleh ketentraman, ketenangan. Kata baginda Rasul, abdu iza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa za'aba ila air hadis. Apabila seorang hamba yang telah meninggal dunia itu dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan dinding ari, diuruk dengan tanah, pusara dibentuk, bunga ditabur, air mawar disiram, mesan ditanam, kemudian yang mengantar semakin lama semakin jauh meninggalkan pemakaman, atahu, tatkala itulah datang kepada si mayit malakani, dua malaikat. Ngapain? Mensoal manusia di alam kubur. Bentuk soalnya kita sudah hafal, jawabannya udah pinter, tapi jangan nekat jaga sembahyang, saudara. Selesai disoal, apa kata malaikat? No, tidurlah kamu di sini. Tidurnya orang yang mendapatkan nikmat kubur, naumatal arus, laksana tidurnya pengantin baru. Gimana tuh? Bagaimana tidurnya pengantin baru? Saya udah lupa, saudara. Anak saya udah 3 masalahnya. Tapi yang jelas tidurnya penuh dengan kenikmatan. Yang saya maksud, wafat tahun 2014, ribuan tahun kiamat terjadi, perasaan dia baru wafat kemarin, kok tahu-tahu sudah kiamat. Dia istirahat tenang di alam kuburnya. Kemudian yang berikutnya, wa jannatun na'im, dia memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau berbicara nikmat surga, lukis, susah untuk dilukiskan, saudara. Tapi sekedar bocoran saja, saya pernah baca dalam satu keterangan, Pak, kalau di dunia itu kan pohon akarnya menghujam ke bawah, buahnya menjulang ke atas. Tapi kalau di surga nanti tebulak, akarnya di atas, buahnya di bawah. Kok bisa begitu? Biar memudahkan bagi yang memetiknya. Artinya gak usah pakai taraje, gak usah pakai galak, jingkek benyampe, saudara. Abang tahu jingkek? Bukan jinjing bangke, bukan. Ya pokoknya jingke itu udah pokoknya. Itu. Yang kedua kenikmatan surga, saudara. Satu laki-laki berbanding 40 bidadari. Satu laki-laki 40 bidadari. Inilah keindahan dalam menghadapi kematian yang saya yakin semuanya akan mengharapkan hal yang demikian. Sebetulnya panjang. Karena memang ketika orang yang meninggal dunia itu rapi dikafani, rapi disolati, dia itu berpesan kepada ahli keluarganya supaya nanti jadi pelajaran buat dia. Kata ruh si mayit kepada ahli keluarganya, ya ahli, ya auladi, la tal'aba nabikumud dunya. Hai ahli keluargaku, hai anak-anakku, jangan kalian terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Kenapa? Ad-dunya itu la'ibun walahun, dunia cuman kesenangan yang bisa memperdaya doangan. Contohnya saya nih, yang udah ngerasain hidup, kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang petang, berangkat petang, pulang pagi, bahkan ada yang pergi nggak pulang-pulang. Begitu saya wafat, nggak ada yang saya bawa, cuma 3 lembar kain kafan, 5 lembar kain kafan, itu pun nggak diobras pinggirannya. Abang tahu kain kafan itu apa? Kain yang makainya kapan-kapan. Ya kalau sudah mati baru dipakai, saudara. Kalau masih hidup belum ada yang mau pakaian itu. Makanya ruh si mayit berpesan kepada ahli keluarganya. Dia tahu persis akan apa yang dia alami. Nah, oleh karenanya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang indah, kematian didambakan oleh semua orang. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Allahu Akbar. Ikhwah, orang-orang beriman tahu bahwa dunia ini memang bukan tempatnya. Kematian itu mastur, dirahasiakan oleh Allah. Kita tidak peduli kapan kita mati, di mana kita mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? Bagaimana cara kita wafat nanti? Hamba yang beriman kepada Allah sangat rindu dengan Allah. Setiap ibadahnya, amal salehnya, kemuliaan akhlaknya, muhasabahnya dalam perbaikan dan kebaikan adalah diantara amal kerinduannya kepada Allah. Kalau tidak ada ibadah, amal, kemuliaan akhlak, muhasabah, bagaimana menerjemahkan kerinduannya kepada Allah? Karena itu ia sangat menikmati ibadah, terutama salat. Karena itu hanya yang menghentikan salat adalah kematian. Sampai Rasul pun berwasiat, salatlah seakan-akan salatmu yang terakhir. Shalli salatal muwaddi'. Kalau tidak akan disalati. Al-khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salatnya orang beriman itu seakan ia berjumpa dengan Allah. Ya, memang panggilan Allah. Dari azan kita berpakaian sebaik-baiknya, lalu menuju rumahnya, lalu kita bertakbir, ini wajah tuh, hamba datang bermuajah kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami ibadahi, engkau yang kami mohon pertolongan. Engkau so close, qarib jiddan. Engkau seakan ia berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia wafat nanti benar-benar berjumpa dengan Allah. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak melupakan mati, tapi khas, unik, sangat merindukan mati. Karena mati bukanlah wafat, mati hanya jasad, tapi ruh berjumpa dengan yang menciptakannya. Kalau memang mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah, mengapa harus takut? Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigaa mardhatillah. Karena itu bagi hamba yang beriman, jangankan harta, ruhnya pun ia berikan untuk meraih kecintaan Allah jalla jalaluh. Siap sebagai syuhada ia. Allahu Akbar. Wafatnya orang beriman sedang beramal saleh. Karena imannya hidup, dia senang dengan amal. Karena dia rindu dengan Allah, dia beramal. Yang kedua, dapat ucapan salam dari malaikat. An-Nahl ayat 32. Jadi sebelum dicabut nyawa, salam dulu dari malaikat. Tahriman, takriman, ta'ziman. Malaikat menghormati calon mayit. Bahkan diberi kabar tentang tempatnya di akhirat nanti. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan, terhipnotis dengan indahnya surga, dicabut nyawanya, sakit, tapi karena kenikmatan yang luar biasa baru diperlihatkan, lalu dicabut sakit yang membawa nikmat. Pantas beliau menyebut indahnya mati. Jazakumullah Ustaz Mardani, antum masih muda mengingatkan kami tentang mati. Jangan lupa amal jariah bagi yang ingat mati. Orang kalau sudah ingat mati pasti senang beramal. Ini anak-anak kecil kemarin Ustaz, nenek-nenek menyerahkan perhiasannya. Subhanallah, luar biasa nenek. Allahu Akbar. Semua enggak ada lagi sampai cincin kawin diserahkan. Nenek itu umur 76 tahun. Allah berkahi nenek. Mudah-mudahan nenek itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Disaksikan oleh suami beliau. Suami beliau umur 82 tahun. Disaksikan anak-anak beliau. Rupanya hobi beliau memang beribadah dan beramal dermawan. Silakan hubungi Ahi Awaluddin 0856 90 10. Jazakumullah. Semoga Allah terima amal jariah kita. Kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La